Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diterangkan nikmat imdad. Dan minta nikmat apa? Diterangkan itu bukti-buktinya. Dan minta diterangkan nikmat ijad. Dan minta diterangkan nikmat ijad itu dengan contoh-contohnya gitu. Segitu aja dah. Imdad wa ijad ini adalah ada hubungannya dengan masalah tauhid. Yang tauhid yang paham, yang tidak. Begini loh ya. Anda itu diberi oleh Allah kenikmatan besar, yaitu Allah menjadikan Anda hadir. Itu nikmat ya. Maka nikmat ijad, Anda dihadirkan. Makanya Anda saat ini. Lalu setelah itu Anda dipanjangkan umurnya sampai ini, imdad diberi oleh Allah kemurahan sampai umurnya sampai ini. Itu gambarannya, gamblangnya ya. Itu urusan tauhid itu ya. Sebetulnya imdad ijad sama saja, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda dikasih umur, dikasih tempo, rezeki panjang, umur sehat. Ini adalah imdad, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar Anda diadakan lalu musnah setelah itu. Setelah Anda ada, Anda dijaga, Anda dirawat oleh Allah. Nah ini selesai ya. Itu hanya istilah saja ya. Istilah-istilah memang ada. Allah menggunakan masalah imdad, pemberian dari Allah. Tapi pemberian apa? Al-madad maknanya pemberian secara lafziah ya. Anak kasih, saya kasih secara lafziah. Ijad ya mengadakan. Mengadakan toko ya mengijad. Ijad itu macam-macam. Kali ini adalah hubungannya kalau dengan ilmu tauhid. Allah yang mengadakan Anda, menciptakan Anda. Allah yang menciptakan alam semesta. Setelah itu Allah memanjangkan umurnya sampai hari ini. Waktu mengadakan namanya ijad. Waktu meneruskan awal-awal merawatnya namanya imdad.